Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-168 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ هَذَا, maka apabila ini semua fid dzunubil muhaqqaqah, itu di dalam dosa yang muhaqqaqah, yaitu dosa yang memang benar-benar mereka lakukan, ternyata udzurnya banyak ya. Mungkin mereka punya kebaikan sebelumnya yang besar sekali yang tidak mungkin kita saingi, atau mereka bertobat, atau dia melakukan kebaikan setelahnya, atau Allah SWT mengampuni dosa orang tersebut karena keutamaan yang dimiliki, atau dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, atau dia ditimpa sebuah musibah yang dengannya Allah SWT mengampuni dosanya. Tapi kalau ini di dalam dosa yang memang benar-benar terjadi dilakukan oleh seorang sahabat, fakaifa al-umur allati kanu fiha mujtahidin, lalu bagaimana di dalam perkara-perkara yang mereka berijtihad di dalam perkara-perkara tadi, yang di situ memang yakbal al-ijtihad, menerima ijtihad. Kalau yang memang benar-benar dosa aja, subhanallah, yang mereka mendapatkan uzur dan banyak uzur bagi mereka, lalu bagaimana dengan perkara yang di situ mereka berijtihad, berusaha untuk mengambil mana yang benar, mencari mana yang benar. In asabu falahum ajrani, yang mereka kalau benar di dalam perkara tersebut maka mereka mendapatkan dua pahala. Wa in akhtau falahum ajrun wahid, yang kalau mereka salah mereka mendapatkan satu pahala. Dalam yang benar-benar dosa saja demikian sikap kita, lalu bagaimana dalam perkara yang mereka berijtihad di situ, seperti yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma jami'an. Mereka berijtihad, ada yang salah dan ada yang benar. Wal khata'u maghfur, dan kesalahan diampuni. Kesalahan mereka ketika berijtihad caranya benar tapi hasilnya salah, diampuni oleh Allah, bahkan diberikan satu pahala. Bagaimana masih tersisa di dalam diri seseorang penyakit hati kepada para sahabat radhiyallahu taala. Kalau mereka benar-benar melakukan dosa, banyak uzurnya bagi mereka, apalagi di dalam perkara-perkara yang di situ mereka berijtihad, yang mungkin mereka salah atau mungkin mereka benar, dan semuanya mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla. Kemudian beliau menyebutkan lagi, summal qadar, maka kemudian kadar, jumlah alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim, yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka, yang memang pekerjaan itu adalah perbuatan yang mungkar. Qalilun nazrun, sangatlah sedikit. Nazrun jarang, sedikit, dan dia jarang sekali. Bukan orang yang seterusnya melakukan kejelekan tadi, tapi itu adalah sangat sedikit. Maghmurun fi jambi fadha'ilil qaum wa mahasini. Maghmur, tertutupi, terbanjiri dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau dibandingkan, kalau memang mereka punya kesalahan, dibandingkan dengan kebaikan mereka, maka kesalahan tadi seperti satu titik. Satu titik di antara lautan yang sangat luas berupa kebaikan mereka. Berupa apa? Minal imani billah. Keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat biografi mereka, wa rasulih, dan keimanan mereka kepada Rasul. Wal jihad fi sabilillah, dan bagaimana jihad mereka di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan raga mereka dan harta mereka, berpisah dengan keluarga. Wal hijrah, dan juga kebaikan hijrah mereka, meninggalkan negerinya yang sangat dia cintai, meninggalkan keluarganya yang sangat dia cintai untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah SWT. Wal nusrah, dan mereka mendapatkan kebaikan menolong Allah dan juga Rasulnya. Wal ilmi nafi', dan kebaikan ilmu yang bermanfaat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Wal amali soleh, dan juga kebaikan beramal soleh. Ilmu yang mereka dapatkan mereka amalkan, dan amal yang mereka lakukan adalah amalan yang ikhlas dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Kebaikan-kebaikan ini kalau dibandingkan dengan kesalahan tadi, maka kesalahan tadi seperti titik yang ada di tengah laut, enggak kelihatan. Lalu bagaimana sebagian kita membesar-besarkan kesalahan yang sangat kecil tadi dibandingkan dengan kebaikan mereka. Dan sekali lagi Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Beliau mengatakan, waman nadhara fi siratil qaum, bi'ilmin wa adlin wa basirah. Dan barang siapa yang melihat fi, yaitu memperhatikan, mencermati pada biografi al-qawm, yaitu para sahabat tersebut. Ini menunjukkan dorongan dari beliau untuk melihat kembali sirahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Bagaimana sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, para asyarah mubasyaruna bil jannah, sirahnya Bilal, sirahnya Abdullah bin Mas'ud, dan melihat bagaimana mawaqif mereka dan kejadian-kejadian yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara mereka dengan para sahabat yang lain, kejadian yang menimpa mereka di peperangan, bi ilmin, dengan ilmu, wa adlin, dan dengan keadilan, bukan karena hawa nafsu, bi ilmin, bukan karena kebodohan, wa adlin, bukan dengan kezaliman tapi dengan keadilan, wa basirah, dengan ilmu, dengan pemahaman, wa ma mannallahu bihi alaihim minal fadail, dan apa yang Allah karuniakan kepada para sahabat berupa keutamaan-keutamaan. Orang yang melihat bagaimana perjalanan mereka, alima yakinan, maka dia akan mengetahui secara yakin, tidak ada keraguan di dalamnya, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Dia akan yakin bahwasanya mereka ini para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Para anbiya adalah afdhalun nas. Siapakah orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana mereka beribadah, lihat bagaimana mereka bertanya, lihat bagaimana mereka menuntut ilmu, lihat bagaimana mereka berjihad dan juga berdakwah fisabilillah, bagaimana mereka birrul walidain, bagaimana mereka bersedekah. Kalau kita melihat atar-atar mereka, kita akan dapatkan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan juga para rasul. La kana wa la yakunu mithluhum. Tidak ada orang-orang sebelum mereka yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan rasul. Wala yakunu mithluhum. Dan tidak ada setelah mereka yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan juga para rasul. Kita cari ke belakang, siapa yang lebih baik dari para sahabat setelah para rasul? Tidak ada. Setelah mereka juga demikian. Tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Bagaimanapun kesolehan yang kita dengar tentang mereka, ketikohan yang kita dengar tentang mereka, maka tidak bisa menyaingi, tidak bisa melebihi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a. Mereka adalah sebaik-baik manusia, sebagaimana kata Nabi, khairun nas. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi dan juga Rasul alaihimussalam. Wa annahum humus saffatu min quruni hadhil ummah. Dan bahwasanya mereka adalah safwah, safwahnya adalah pilihan di antara kurun-kurun umat ini. Di antara umat ini, maka mereka adalah orang-orang yang terpilih. Allah SWT memilih mereka di antara manusia untuk menjadi pendamping bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah subhanah nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wara'a nabiyihi yuqatiluna ala dinih famara'ahul muslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan wa mara'ahul muslimuna sayyian fahuwa inda Allahi sayyi. Sungguhnya Allah SWT melihat pada hati para hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapatkan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia, sehingga Allah menjadikan mereka di belakang nabinya berjihad di atas agama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat ini. Mereka adalah pilihan. Allah memilih mereka di antara manusia untuk menyampaikan agama ini, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebuah ucapannya Abdullah bin Umar mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu afdhal hadhihi al-ummah, abarraha quluban wa aqallaha takallufan." Mereka adalah sebaik-baik manusia yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, dan lebih dalam ilmunya, dan yang paling sedikit takalluf, membebani diri. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Allati hiya khairul umam, yang umat ini adalah sebaik-baik umat. Jadi umat yang paling baik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah orang-orang akhir, tapi kita ini yang akan dikedepankan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan di antara umat ini yang merupakan umat yang paling baik, maka yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuha 'ala Allah taala, dan umat yang paling dimuliakan oleh Allah azza wa jalla itu umat Islam. Dia adalah sebaik-baik umat dan yang paling dimuliakan oleh Allah, dan ternyata di antara mereka yang paling baik adalah generasi yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan sikap mereka terhadap perseteruan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.